Ini keroncong pertemuan pria dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Indah dan syahdu kisahnya apa dulu simpiannya ingin hidup berdua. Semua indah yang dilihatnya seakan di taman bunga, burung dan kumbang senyum riang seakan mengetahui di dalam hatinya telah dibulatkan maksud. Pas dunia remaja untuk hidup bersama. Dibulatkan maksudnya berjanji dengan kasihnya melepas dunia remaja untuk hidup bersama.